Wa minal mustaroki inzalu ay hurujul maniyyi min syahsin bi ghairi ilaj. Wa in qallal maniyyu ka kutratin. Termasuk dari sesuatu yang bisa menyebabkan hadas besar yang bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah keluarnya mani tanpa adanya pertemuan kelamin. Walaupun mani yang keluar hanyalah sedikit, misalkan keluar hanya satu tetes. Walau kanat ala laulidam. Walaupun yang keluar, mani yang keluar berwarna seperti darah. Asalkan ada ciri-ciri mani, maka sudah bisa mengharuskan seseorang melakukan mandi besar. Walau kana al-khariju bi jima'in aw ghairihi fi yaqdatin aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqil mu'tadi aw ghairihi. Karen kasra sulbuhu fa kharaja maniyuh. Mani yang keluar ini tetap bisa mengharuskan mandi walaupun dilakukan dengan cara jima ataupun tidak, keluar di saat sadar ataupun di saat tidur, keluar dengan syahwat ataupun tidak, keluar dari jalur yang biasa ataupun tidak. Contohnya keluar yang tidak biasa adalah orang yang tulang punggungnya terpecah sehingga maninya keluar. Wa minal mustarokil mautu illa fi syahid. Termasuk dari sesuatu yang mengharuskan mandi besar yang bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah kematian atau meninggal dunia, kecuali bagi orang yang mati, orang yang wafat di medan peperangan. Karena mereka, orang-orang yang wafat di medan peperangan, dia tidak diperbolehkan dimandikan, karena kelak semua darah atau bekas peperangan yang menempel di tubuhnya ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Wa salasatun tahta subihan nisa. Dan tiga yang lain selain dari tiga sebelumnya, ini khusus dialami oleh wanita. Wahyal haidu aidamul khariju min imra'atin balagat tis'a sinin. Yang pertama adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun. Wa nifasu wa huwa damul khariju akibal wiladah fa innahu mujibun lil wusli qat'an. Yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi. Dan nifas ini adalah sesuatu yang mengharuskan mandi besar, yang keharusan itu disepakati oleh ulama. Artinya tidak ada perbedaan tentang keharusan mandi disebabkan keluarnya darah nifas. Wal wiladatu al mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an wal mujarradatu anil balali mujibatun fil ashah. Dan yang terakhir adalah melahirkan. Jadi seorang perempuan yang melahirkan, dia memiliki hadas besar dan dia harus melakukan mandi besar untuk menghilangkannya. Dan di dalam kitab ini diperinci hukumnya, antara melahirkan yang ada lendir bersamanya, ada basah atau ada lendir bersama bayinya, dan melahirkan yang tidak ada lendir bersama bayi. Bila kelahiran bayi yang disertai dengan lendir, maka hukumnya mengharuskan mandi secara kesepakatan ulama. Jadi ulama sepakat untuk mengharuskan perempuan yang melahirkan dan disertai dengan lendir. Tetapi bagi bayi yang keluar tanpa ada lendir, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mengharuskan mandi, ada yang tidak. Namun menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih benar adalah hukumnya mengharuskan mandi. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fasal menjelaskan tentang beberapa kefarduan mandi dan kesunahan-kesunahan mandi. Wa faraidil ghusli salah satu asya. Kefarduan mandi ada tiga kefarduan. Ahaduhan niyah. Yang pertama adalah niat. Kefarduan yang pertama adalah niat. Fayan wil junubu raf'al janabati awil hadasil akbar aw nahwa dzalik. Jadi seorang yang junub, seorang yang memiliki hadas besar, di saat dia mandi diharuskan untuk niat menghilangkan janabah atau menghilangkan hadas besar atau yang lain. Watan wil haidu wa nufasau raf'a hadasil haidi wa nifas. Dan seorang perempuan yang haid ataupun nifas, di saat dia mandi, dia diharuskan untuk niat menghilangkan hadas haid dan hadas nifasnya. Wa takunu niyyatu makrunatan bi awalil fardhi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalihi. Dan niat di dalam mandi, niat harus disertakan bersama basuhan pertama. Jadi dikarenakan niat harus dilakukan di awal ibadah, maka ibadah mandi, awal ibadah mandi adalah basuhan pertama. Di saat melakukan basuhan pertama, itulah waktu untuk niat. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Jadi bila seseorang ada satu basuhan yang tidak disertakan niat, maka basuhan itu harus diulangi. Jadi awal mandi, awal pekerjaan mandi adalah basuhan yang disertai dengan niat. Jadi basuhan setelahnya itu sah, dan basuhan sebelumnya itu hukumnya tidak sah dan harus diulangi. Wa izalatun najasati in kanat ala badaniha. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Jadi sebelum mandi, seseorang diharuskan untuk menghilangkan najis bila memang badannya tertempel najis. Ayil muktasili. Wa hadha ma rajahahu Rafi. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadasi wan najas. Kefarduan ini, yaitu keharusan menghilangkan najis sebelum mandi, ini adalah kefarduan yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Artinya tidak semua ulama sepakat dengan keharusan ini. Jadi Imam Rafi'i berpendapat bahwa sebelum seseorang melakukan mandi, dia harus menghilangkan najis yang ada di tubuhnya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ini, maka satu basuhan tidak dicukupkan untuk menghilangkan najis dan hadas. Jadi seorang yang memiliki hadas besar dan di tubuhnya terdapat najis, ini berarti dia memiliki dua kewajiban menurut Imam Rafi'i. Memiliki dua kewajiban. Misalkan saya memiliki hadas besar, kemudian di tangan saya terdapat najis. Jadi tangan saya ini, untuk mensucikan tangan saya ini, saya tidak boleh melakukan satu kali basuhan karena kewajibannya dua. Salah. Jadi menurut Imam Syafi'i, satu basuhan tidak bisa untuk menghilangkan dua kewajiban, yaitu najis dan hadas. Warad jahan nawawi yul iktifa'a bighuslatin wahidah anhuma. Namun menurut ulama yang lain, yaitu Imam Nawawi, beliau mencukupkan untuk satu basuhan digunakan untuk menghilangkan dua, yaitu hadas dan najis. Jadi menurut Imam Nawawi, walaupun kewajibannya dua, yaitu menghilangkan hadas dan najis, tetapi dikarenakan kewajibannya sama, yaitu membasuh, maka satu basuhan bisa dicukupkan untuk menghilangkan dua kewajiban tersebut. Wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan amma idza kanatin najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Perbedaan pendapat ini adalah hanya berlaku bila najis yang terdapat di badan ini najis hukmiyah. Najis hukmiyah atau najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis. Artinya, bila najis yang ada di badan ini najis ainiyah atau najis yang memiliki sifat najis, maka kedua ulama tadi, yaitu Imam Rafi'i dan Nawawi, keduanya sepakat untuk melakukan dua basuhan untuk keduanya. Wa isalul ma'i ila jami'il as ila jami'i syahri wal basarah. Wa fi ba'di nusahi badala jami'i usuli. Kefarduan mandi yang terakhir adalah menyampaikan air ke semua rambut dan semua kulit. Di sebagian cetakan, di sebagian redaksi, tidak menggunakan kata jami'i tetapi menggunakan kata usuli. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairi. Jadi semua rambut harus dibasuh, tidak membedakan apakah rambut yang ada di kepala atau di selain kepala. Wala bainal khafifi minhu wal katsif. Jadi antara tebalnya rambut atau tipisnya rambut ini juga tidak dibedakan di dalam pembahasan mandi, berbeda dengan wudu. wa sya'rul madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Rambut yang terikat dan air tidak bisa masuk ke dalamnya tanpa melepasnya, maka harus dilepas. Jadi tidak boleh ada ikatan rambut yang menjadikan air tidak bisa sampai ke dalamnya. Wal muratu bil basarati zahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit adalah kulit bagian luar atau anggota tubuh bagian luar. Artinya kita tidak diharuskan membasuh tubuh kita yang ada di bagian dalam, seperti di dalam hidung, telinga dan lain-lain. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunaihi wa min anfin majdu'in wa min syukuki badan. Diharuskan untuk membasuh bagian yang terlihat dari lubang telinga. Jadi di lubang telinga cukup membasuh bagian yang terlihat saja, yang tidak terlihat tidak diharuskan. Dan juga diharuskan membasuh hidung yang terpotong. Jadi di zaman dahulu di saat berperang ada satu cerita yang dialami oleh sahabat yang hidungnya terkena pedang oleh musuh, jadi hidungnya terpotong, dan Rasulullah menyuruhnya untuk membasuh hidung tersebut di saat dia melakukan mandi besar. Dan yang perlu diketahui, bagian hidung yang harus dibasuh adalah bagian hidung yang tertempel oleh pedang di saat memotongnya, hidung yang yang bersentuhan dengan pedang, hidung yang bersentuhan dengan pedang di saat memotongnya, bukan lubang hidung ya, bukan lubang hidung. Wa min syukuki badanin. Dan juga diharuskan untuk membasuh bagian tubuh yang terpecah-pecah. Jadi misalkan di kaki yang pecah-pecah, itu bagian pecahan-pecahan itu harus dibasuh. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aklaf. Bagi orang yang belum disunat, di saat dia mandi besar, dia harus menyampaikan air ke kulit yang ada di balik daging yang dipotong di saat sunat. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan juga bagi perempuan, dia diharuskan membasuh kelaminnya yang terlihat di saat dia duduk jongkok. Jadi perempuan di saat duduk jongkok, kelamin yang terlihat, anggota yang terlihat, itu harus dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min dhuhiril badan. Dan termasuk bagian yang harus dibasuh adalah dubur di saat kita berak, di saat kita mengeluarkan kotoran yang bagian itu terlihat, itu juga harus dibasuh. Artinya di saat kita melakukan mandi besar, kita harus sedikit mengeluarkan dubur kita dan kita basuh bagian itu. Artinya bagian dubur yang keluar, bagian dubur yang keluar di saat kita mengeluarkan kotoran, itu juga harus dibasuh, karena di sebagian kondisi anggota itu terlihat, maka anggota itu termasuk kategori bagian luar tubuh kita.